Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dan kita memasuki subbab yang kedua. Bab yang kedua dari pendahuluan. Barakulahikum. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang tasrif dan ilmu tasrif. Malam ini insyaallah kita akan membahas timbangan kata, Al-Mizanus Sarfi. Kalau mu'alib habidahullah, Al-Mizanus Sarfi, timbangan kata. A. Pengertian wazan dan mauzun. Para ulama bahasa Arab, ahli sorof, mendapati sebagian besar kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Karena itu mereka menyatakan bahwa asal pokok kata adalah 3 huruf. Lalu mereka menghadapkan, mensejajarkan kata-kata tersebut kepada timbangan kata yang disebut dengan al-waznu atau al-mizan. Dengan memberikan rumus, huruf pertama pada kata ditulis fa, huruf yang kedua ain, dan huruf yang ketiga lam. Fa, ain, dan lam. Itu rumusnya, rumus untuk timbangan kata. Untuk menimbang apa? Menimbang kata yang 3 huruf. Karena kebanyakan kata itu 3 huruf, maka rumusnya dari 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Lalu mereka mencocokkan kata-kata yang ditimbang, yang disebut dengan mauzun. Mauzun itu kata-kata yang ditimbang, dicocokkan kepada wazan atau timbangan, menyamakan antara wazan dan mauzun, disamakan wazan dan mauzunnya, yang ditimbang dan timbangannya disamakan. Dari sisi apa? Dari sisi harokat dan sukunnya, sesuai dengan urutan huruf. Dari sisi harokat dan sukunnya sesuai dengan urutan huruf, menyamakan jumlah huruf, hurufnya sama, disamakan juga dari sisi harokat dan sukunnya. Maka huruf pertama dari kata yang ditimbang dihadapkan dengan huruf fa pada wazan, dan huruf yang kedua dengan ain, dan huruf yang ketiga dengan lam. Contoh, di situ ada kata-kata pertama falsun, lalu rojulun, lalu inabun. Ini isim ya. Barakalafikum. Ini isim. Lalu alima, jalaba, karuma, duriba. Ini fi'il. Apa ini? Kata-kata apa ini? Mausun, kata-kata yang mau ditimbang. Barakalafikum. Apa wazannya? Kita lihat, falsun wazannya fa'lun. Antum lihat, falsun terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama fa, huruf kedua lam, huruf ketiga sin. Kita masukkan ke timbangan. Apa timbangannya? Lihat huruf pertama yang fa, kita kasih fa juga, ya, fa kalima. Huruf kedua lam pada falsun, kita kasih ain. Huruf ketiga sin, kita kasih lam. Barakallahu'alaikum. Falsun wazannya fa'lun. Perhatikan papan tulis. Ya, kata berikutnya yaitu rajulun. Naam. Atau kita ulang ya. Timbangannya apa tadi? Timbangannya wazannya huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Fa, ain dan lam. Ini disebut fa, ini disebut fa kalima. Disebut apa? Fa kalima. Ain disebut ainul kalima. Yang lam disebut lamul kalima. Nah, huruf pertama disebut fa kata, huruf kedua disebut ain kata, huruf ketiga disebut lam kata. Kalimah itu artinya kata. Nah, ini untuk apa? Ini untuk wazan, untuk timbangan. Nah, di sana ada kata-kata yang mau kita timbang. Pertama apa? Falsun. Nah, pertama falsun. Apa timbangannya? Kita masukkan huruf pertama fa yang fathah, fa di fathah. Huruf kedua di sini lam, kita masukkan timbangannya ain. Apa falsun? Sukun, kita sukun. Huruf ketiga sin, kita masukkan huruf ketiga timbangan yaitu lam. Huruf ketiga pada timbangan lam. Berarti falsun timbangannya fa'lun. Nah, itu ya. Kemudian apa? Rajulun. Ra jim lam ya. Ra julun. Ra di sini berarti sebagai fa-nya. Kita tulis fa. Harokatnya fathah, berarti fa, fa dikasih fathah. Jim ainnya, kita tulis ain. Doma ya. Kemudian rajulun lamnya, rajulun berakhiran lam. Timbangan juga berakhiran lam, fa'alun. Berarti timbangannya fa'ul atau fa'ulun. Rajulun. Kemudian apalagi? Inabun. Inabun. Nah, huruf pertama ain yang dia itu fa kalima, kita tulis fa. Huruf kedua nun yang dia itu ain kalima, kita tulis ain. Huruf ketiga ba, kita tulis lam. Fi'alun wazannya. Apalagi alima. Naam. Ain lam mim alima. Apa wazannya? Huruf pertama ain ini fa, kita fathah. Huruf keduanya lam. Untuk ain kalimah lam. Lamnya kita kasih ain berarti. Titik kasro alima, ainnya dikasro. Lalu huruf ketiganya mim, yaitu lam kalimahnya mim. Alima wazannya fa'ila. Ya, gampang ya. Lihat berikutnya. Jalaba wazannya fa'al atau fa'ala. Karuma fa'ula. Duriba fu'il. Nah, fa untuk huruf pertama kata disebut fa kalima. Ain untuk huruf kedua disebut ain kalima. Lam untuk huruf ketiga disebut lam kalima. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan? Barakallahu fikum, kita lanjutkan. B, wazan untuk kata yang lebih dari tiga huruf. Apabila kata yang ditimbang lebih dari tiga huruf, maka huruf yang lebih ini dibagi menjadi tiga bagian. Dibagi menjadi dua bagian. Nah, maka huruf yang lebih dari tiga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama huruf tambahan, bukan huruf asli dari kata. Nah, yang pertama dia itu huruf tambahan. Huruf tambahan itu huruf-huruf yang sudah tertentu, ya, yang rumusnya sa'altumuniha. Huruf tambahan rumusnya apa? Sa'altumuniha. Naam. Yaitu dimulai dengan sin, kemudian hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, lalu alif. Yaitu huruf tambahan. Nanti kita tulis. Yang kedua, huruf asli pada kata. Baik kata tersebut berjumlah 4 ataupun 5. Naam. Yaitu huruf tambahannya berarti asli dari kata. Nah, lebih dari 3 berarti 4 huruf semuanya asli, atau 5 huruf semuanya asli, itu maksudnya. Jika kata yang ditimbang mausun dari jenis yang pertama, yaitu apa? Huruf aslinya 3, huruf tambahannya 1 atau 2. Yang tambahan ini dari Sa'altu Muniha tadi, yaitu terdiri dari 3 huruf asli beserta huruf tambahan yang bukan pengulangan dari huruf asli, maka huruf tambahan tersebut ditulis pada wazan sesuai dengan lafaznya, sesuai dengan lafadznya. Nah, contohnya daribun tadoroba, ulang, doroba tadoroba, daribun madrubun, madribun daribuna. Nah, perhatikan semua kata yang di atas, lantung perhatikan ya, pasti ada dot, ro dan bahnya, dot, ro dan ba, itu kan. Nah, kata-kata di atas masdarnya atau asal katanya adalah dorbun, maka huruf pada kata dorbun semuanya asli, asal kata. Yang selain dari itu maka disebut dengan huruf tambahan. Selain dari dot, ro dan ba itu huruf tambahan untuk kata yang berasal dari masdar dorbun. Untuk kata yang berasal dari masdar dorbun, selain dot, ro dan ba berarti tambahan. Nah, tuh lihat di situ di tabel wazan dan mausun ya. Doroba wazannya fa'ala, apa tambahannya? Alif. Antum lihat doroba dotnya fathah, yaitu fa, lalu alif tambahan ditulis alifnya, lalu ain yaitu ro fathah, lalu ba yaitu lam. Doroba sama dengan fa'ala, lalu tadoroba sama dengan tafa'ala, doribun sama dengan fa'ilun, madrubun sama dengan maf'ulun, madribun sama dengan maf'ilun, doribuna fa'iluna. Nah, barakallahu fikum. Apa ini kesimpulannya untuk ini? Kata yang lebih dari 3 huruf, maka huruf yang lebih ini terbagi menjadi 2. Yang pertama huruf tambahan. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf tambahan. Jadi kalau ada huruf tambahan, maka huruf tambahan ditulis sesuai dengan asli dari huruf itu ya. Kalau tambahannya alif ditulis alif, tambahannya mim ditulis mim, tambahannya ta ditulis ta. Nah, apa rumusnya huruf tambahan? Rumusnya Sa'altu Muniha. Huruf tambahan sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha. Sa'altumu ni ha. Ini huruf tambahan. Yang pertama dia itu sin. Ya. Kedua hamzah. Ketiga lam. Keempat ta. Kelima mim. Keenam wawu. Ketujuh nun. Kedelapan ya. Kesembilan ha. Sepuluh alif. Sudah jelas? Ini huruf tambahan. Tadi antum lihat doroba apa tambahannya? Alif kan? Tafa'ala apa tambahannya? Ta dan alif, ya enggak? Ada di sini kan? Apalagi? Doribun alif juga. Maaf, madrubun apa tambahannya? Mim dan wawu. Apalagi? Madribun apa tambahannya? Mim. Fa'iluna apa tambahannya? Wawu dan nun. Nah itu. Jadi huruf-huruf tambahan itu enggak akan keluar dari ini. Dari Sa'altu Muniha. Pasti ada pada Sa'altu Muniha itu huruf tambahan. Nah, huruf tambahan ini ketika ada pada kata yang lebih dari 3 huruf, maka ditulis huruf itu sesuai dengan aslinya. Ya, ditulis sesuai dengan aslinya. Seperti pada contoh yang barusan kita baca, fa'ilun. Tambahannya doribun, tambahannya alif, maka wazannya fa'ilun. Maf'ulun, tambahnya mim dan wawu, maka ditulis maf'ulun. Nah, ya, kita lanjutkan. Jika kata yang ditimbang mausun dari jenis yang kedua, yaitu apa? Dari pengulangan huruf asli, ya. Yaitu terdiri dari 4 huruf asli. Oh, jenis yang kedua yaitu semuanya huruf asli 6. Jika kata yang ditimbang mausun dari jenis yang kedua yaitu terdiri dari 4 huruf asli seperti kunfud, ja'far, kunfudun, ja'farun, dahroja. Nah, semuanya asli, 4 huruf semuanya asli. Maka ditambahkan pada wazan yang 3 huruf di atas huruf keempat berupa lam kedua. Maka wazannya menjadi fa, ain, lam pertama kemudian lam kedua. Lihat papan tulis. Ini untuk wazan kata yang 3 huruf, fa, ain, dan lam. Kalau 4 huruf bagaimana? Nah, seperti apa 4 huruf? Ja'far 4 huruf ya. Seperti apa lagi? Kunfud 4 huruf juga. 6. Nah, ketika lebih dari 3 huruf maka butuh kepada huruf tambahan di wazan. Apa tambahannya? Lam. Kita tambahkan lam. Dari fa'ain dan lam tambah lagi lam yang kedua menjadi fa, ain, lam pertama, lam kedua. 6. Fa, ain, lam pertama, lam kedua. Itu. Bagaimana macanya? Macanya tergantung kata yang ditimbang. Bisa dibaca fa'lalun, bisa dibaca fi'lilun, bisa dibaca fu'lulun. Itu bisa juga dibaca fi'allalun. 6. Fi'allun. Eh, bisa seperti itu, gitu ya. Tergantung kata yang ditimbang. Seperti tadi, fa, ain, dan lam bisa dibaca fi'alun, fa'alun, ya, bisa dibaca fa'ilun dan seterusnya atau fa'ila, fa'ala. Nah, syahidnya, kalau kata yang ditimbang itu terdiri dari 4 huruf semuanya asli, maka ditambahkan lam yang kedua. Nah, kita baca lagi. Jika kata yang ditimbang terdiri dari 5 huruf asli seperti safarjal, jahmahris, safarjalun, jahmahrisun, maka ditambahkan pada wazan yang keempat huruf tadi huruf kelima berupa lam, yaitu lam yang ketiga, maka wazannya menjadi fa, ain, lam pertama, lam kedua, dan lam ketiga. Sekarang 5 huruf ya, seperti apa yang 5 huruf di situ? Jahmahris seperti safarjal, safar jalun. 6. Sinnya safar jalun adalah fa. Safar jal. Fa-nya fa setelah sin adalah ain. Ro-nya safar jal adalah lam. Jim-nya lam yang kedua. Lam-nya safar jalun lam yang ketiga. Nah, itu. Berarti safar jalun ini wazannya fa, ain, lam pertama, lam kedua, kemudian lam ketiga. Bagaimana harokatnya? Harokatnya ikuti yang ditimbang. Setelah antum tahu jumlah hurufnya baru antum ikuti harokatnya. Safar jal berarti apa timbangannya? Fa, al, lalun. Fa, al, lalun. Timbangannya gitu. Fa'al lalun. Kemudian dalam tulisan terjadi idgham. Kenapa? Karena bertemunya dua huruf yang sama diawali dengan sukun. Nanti dalam tulisannya begini. Fa'al lalun. Nah, tulisannya nanti ada idgham. Ada tasdid. Nah. Barakallahu fikum. Ini ya. Rumus ini, rumus yang antum dapati, yang kita pelajari sekarang, ini menurut kebanyakan para ulama, terutama ulama Ahlil Basra, ulama Basriyun. Kata mereka, timbangan kata yang tiga huruf, fa, ain, dan lam. Kalau hurufnya empat, semuanya asli, ditambah lam yang kedua. Kemudian, kalau lima huruf, semuanya asli, ditambah lam yang ketiga. Itu menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Di sana ada ulama yang berpendapat lain, yaitu ulama ahlul kufa, orang-orang kufi, sebagian mereka, ya. Atau kebanyakan dari orang-orang ahlul kufa, ulama kufiyun mengatakan jumlah huruf itu hanya tiga. Jumlah huruf asli hanya tiga, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan kata manapun yang lebih dari tiga huruf itu tambahan, meskipun dia itu Ja'far, meskipun Safarjal, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika mereka menimbang kepada kata, juga timbangannya berhenti pada fa'ain dan lam. Ini orang-orang kufi, berhenti pada fa'ain dan lam. Lalu bagaimana kalau kata itu kenyataannya memang empat huruf, seperti Ja'far, Safarjal, yang menurut ulama Ahlul Basrah semuanya asli, kata mereka. Kata mereka, ketika disuruh menimbang yang lebih dari tiga huruf, maka mereka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak tahu apa timbangannya, yang penting mereka berhenti pada tiga huruf. Yang lainnya menimbang sesuai dengan huruf yang tersisa, menimbangnya sesuai dengan huruf yang tersisa. Pendapat kedua mereka, yaitu apa? Kalau Safarjal, mereka katakan apa tadi Safarjal timbangannya? Menurut jumhur ulama, fa'al lalun, ya, fa'al lalun gitu kan. Nah, fa'al lalun, lalu di idgham, tulisannya di idgham menjadi ini, fa'al lalun. Ya, ini wazan yang benar, yang sahih. Tapi kalau menurut ulama ahlul kufa, mereka mengatakan timbangannya berhenti pada fa'ain dan lam. Fa'ain dan lam, fa'al, sisanya ngambil huruf asli. Apa huruf aslinya? Jim sama lam di situ. Berarti fa'al setelah lam, jim. Kata mereka fa'al jalun. Safar jalun, timbangannya fa'al jalun, itu kata mereka. Ya. Ja'far apa timbangannya menurut mereka? Ja'far timbangannya. Kalau menurut kita apa tadi? Fa'lalun kan? Menurut jumhur ulama fa'lalun Ja'farun. Tapi kalau menurut mereka fa, ain, lam, lalu ra. Nah, apa ini? Fa'larun. Fa'larun. Ja'farun timbangannya fa'larun. Nah. Nah, yang kita pakai yang ulama Ahlul Basra yang mengatakan Ja'farun ini timbangannya adalah apa ini? Fa'lalun. Fa'lalun, ya. Timbangan Ja'farun adalah fa'lalun. Bukan larun. Fa'larun salah tadi. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Adapun jika huruf tambahan ini berupa pengulangan huruf asli dari kata yang ditimbang atau tambahan karena ilhaq, maka huruf ini ditulis dalam timbangan sesuai dengan posisi huruf aslinya. Maka huruf ini ditulis sesuai dengan huruf aslinya, yaitu apa? Menulis timbangan sesuai dengan urutan huruf asli. Menulis kata pada wazan sesuai dengan urutan posisi huruf asli. Contohnya, alima ditambahkan satu huruf menjadi allama. Alima artinya mengetahui, kalau allama mengajarkan. Nah, jalba, jalaba. Nah, dikasih tambahan satu huruf menjadi jallaba. Jallaba yujallibu. Nah, atau ditambah huruf untuk ilhaq, jalaba menjadi jalbaba. Nah, disamakan dengan dahroja, jalaba disamakan dengan dahroja, maka menjadi jalbaba. Nah, ini tambahan ini namanya tambahan pengulangan huruf asli atau karena ilhaq, ya. Nah, Barakallahu fikum. Ya. Ada tambahan pengulangan satu huruf asli pada alama dan jalaba. 6. Yaitu lam dan ba. Alama, lam, jalaba. Alama dan jalaba, lam. Kemudian jalbaba, ba. Kemudian alima dan ta'alama. Alima ditambahkan dua huruf menjadi ta'alama. Ada tambahan pengulangan satu huruf asli yaitu lam. Dan satu huruf tambahan yaitu ta. Kemudian ada tambahan, kemudian untuk berikutnya alima muta'alimun. Ada tambahan pengulangan satu huruf asli dan dua huruf tambahan. Berikutnya alima dan muta'alimun. Ada tambahan pengulangan satu huruf asli dan empat huruf tambahan. 6. Ya, perhatikan. Kata aslinya yang tiga huruf adalah ain, lam dan mim, yaitu alima, alima ya'lamu ya. Alima ya'lamu, fi'il sulasi. Kita jadikan fi'il ini menjadi sulasi majid. Menjadi apa? Alama, tambah satu huruf. Dengan mengulang huruf asli yaitu lam. Kemudian kita jadikan tambahan dua huruf. Ta'alama. Kemudian kita jadikan pula tambahan tiga huruf muta'alimun isim fa'il dari ta'alama muta'alimun, atau kita bikin jamak menjadi muta'alimuna, muta'alimuna. Lihat alama, ain, lam dan mim yang asli. Apa tambahannya? Lam yang di tengah ini salah satunya tambahan. Alama asalnya penulisannya ain, lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat, lalu mim. Ini tulisannya gini. Ain, lam pertama sukun, lam kedua berharokat, lalu mim fathah. Ini asli tulisannya. Lalu terjadi idgham. Idgham kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sama yaitu lam yang diawali dengan sukun, maka harus idgham. Maka apa yang bagaimana nulisnya? Ain, lam, tasdid, lalu mim. Allama. Kalau baca sama. Ya, lihat bacaan. Allama, allama, sama bacanya. Bedanya apa dalam tulisan? Dalam tulisan ini lamnya ditulis satu sukun, satu fathah. Kalau tulisan yang kedua, lamnya yang dua dijadikan satu, ditulis jadi tasdid, menjadi alama. Berarti kembali. Berarti alama yang tadi kita tulis, alama, berapa huruf? Berapa huruf alama? Empat huruf. Ain, dua lam, sama satu mim. Empat kan? Mana tambahannya? Salah satu dari lam pada alama, yaitu ain kalimanya salah satunya tambahan. Ta'alama, ada berapa huruf? Ta'alama. Ada lima huruf. Mana yang asli? Ain, lam, dan mim yang asli. Mana tambahan? Ta sama salah satu dari lam. Gitu ya. Sekarang muta'alimun. Ada berapa huruf? Hah? 6, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 aksantum. Mana huruf aslinya? Ain, lam, dan mim. Mana tambahannya? Mim, ta, kemudian salah satu dari lam. Salah satu dari lam. Sekarang muta'alimuna, ada berapa huruf? 7 apa 8? Berapa huruf? Hah? Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf karena lamnya 2. Tasdidnya 2. 8 huruf ya. Mana yang asli? Ain, lam, dan mim. Mana tambahannya? mim yang paling depan, lalu ta setelahnya ta, lalu salah satu dari lam, lalu wawu, lalu nun. Nah, itu tambahannya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, syahidnya antum di sini harus mengerti huruf tambahan dan huruf asli. Terus bagaimana cara menimbangnya? Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, apa kaidahnya? Kalau huruf tambahan itu bukan pengulangan huruf asli, maka dia disebut huruf tambahan yang masuk dalam rumus sa'altumuniha. Kalau dari pengulangan huruf asli, maka ditulis dengan mengulang huruf wazan, ya, sesuai dengan posisi hurufnya, mengulang huruf wazan. Kalau tambahannya karena ilhaq, maka ditulis sesuai dengan tempat ilhaqnya di mana. Tempat ilhaqnya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian catatan kita tunda untuk pertemuan mendatang. Nah. Ya, sebelum kita tutup, qotta'a, ana bikin tulisan qotta'a di sini. Apa wazannya qotta'a? Apa wazannya? Fa'ala aksanta. Qofnya ini fa, to-nya ain. Ainnya adalah lam. Fa'ala. Apa yang double? Ain. Fa'ala. Santa. Kemudian jalbaba. Apa wazannya? Fa'lala aksantum. Fa'lala. Jimnya fa, lalu jalbaba. Ainnya lam. Ya, lamnya ain, ya. Lalu ba'nya lam pertama, ba' yang kedua lam kedua. Fa'lala. Jalbaba fa'lala. Ini menurut jumhur ulama. Kalau menurut ahlul kufah apa timbangannya? Untuk menurut ulama ahlul kufah, orang-orang kufiyun. Fa'laba. Fa'laba itu kata mereka, fa'laba. Sebab kata mereka wazan itu hanya berhenti pada fa'in dan lam. Sudah berhenti di situ. Lam. Itu menurut sebagian ulama ahlul kufah. Ulama ahlul kufah untuk menimbang kata yang lebih dari 3 huruf ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak tahu. Pendapat kedua menulis huruf asli yang lebih, yaitu jalbaba sama dengan fa'laba. Pendapat ketiga sama dengan pendapat ulama ahlul basroh yang seperti sekarang kita bahas. Nah, barakallahu fikum. Nah, mengerti? Jadi syahidnya di sini antum mengerti tentang wazan dan mausun, ya. Karena nanti dalam pelajaran yang akan datang akan disebutkan ini wazannya ini wazannya ini. Antum sudah nyambung dan mengerti maksudnya ini wazan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyamakan antara kata yang ditimbang dengan timbangan dari sisi jumlah huruf, dari sisi jumlah huruf sama harokat dan sukun. Nah, dari sisi itu. Itu namanya wazan dan mausun. Dan bahasa ini akan nanti terulang, akan sering terulang ketika membahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Mana mengatakan ini wazannya ini wazannya ini dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah dimengerti insyaallah pada pelajaran mendatang akan lebih mudah mengerti atau nyambung ketika menyampaikan tentang wazan-wazan tertentu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Untuk besok berarti pelajaran kita kitab imla, ya, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab imla insyaallah. Untuk hari Jumat, malam Jumatnya kemungkinan besar libur. Jadi kita tambah satu malam besok insyaallah. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.